إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا إسلام adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu, tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Maknanya, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam menebarkan kebaikan di alam semesta ini. Maka siapa yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul dengan sebaik-baiknya, maka dialah orangnya yang menebar rahmat di muka bumi ini sebagaimana Nabi dan para sahabatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara rahmah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt wa adbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa halikin nasa bi khuluqin hasan." Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Dan sertakan olehmu amalan keburukan dengan amalan kebaikan setelahnya. Karena amalan kebaikan setelahnya itu akan menghapus amalan buruk yang telah lalu. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin kaum muslimin, bimbingan Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam yang mengajarkan adab sopan santun budi pekerti. Yang pertama, antara kita sebagai hamba kepada sang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antar diri kita masing-masing kepada diri kita masing-masing diajarkan adab dalam agama kita agar kita meraih rahmat dan terhindar dari azab. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlakul karimah kepada manusia-manusia yang lain. Siapa yang memegangi nasihat Nabi yang singkat ini, maka dia akan tampil sebagai orang yang baik, yang membawa rahmat di alam semesta ini. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nasihat, bimbingan yang pertama dalam hadis yang sahih ini adalah kebaikan bagi diri kita masing-masing untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa secara singkat adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sosok manusia ketika dia menjalankan perintah Allah dan dia meninggalkan larangan-larangan Allah, akan menjadi seorang yang baik, akan menjadi seorang yang taat beribadah, akan menjadi seorang yang jauh dari maksiat, dalam kehidupannya penuh dengan nilai-nilai yang tinggi dan jauh dari norma-norma yang buruk. Ini takwa. Dan orang yang bertakwa ini, wahai kaum muslimin, dia akan baik dimanapun dia berada. Baik ketika di masjid, dia baik. Atau ketika dia di rumah, di pasar, di perjalanannya, atau di pekerjaannya, dia akan baik. Karena yang menjadikan baik adalah takwa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena faktor lain, sehingga dia akan menjadi baik, membawa rahmat bagi lingkungannya, dirinya sendiri baik, keluarganya baik, masyarakatnya baik, di pekerjaannya baik, dikarenakan dia selalu bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya pembahasan tentang takwa luas, namun sempitnya waktu, kita tidak bisa memperpanjang lebarkan tentang pembahasan ini. Kita masuk kepada yang kedua, kaum muslimin. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Hadirin yang dimuliakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita agar kita selamat dari azab, dari siksaan. Tatkala kita melakukan sebuah kemungkaran, namanya manusia, wa kaum muslimin, kullu bani Adam khata', semua anak manusia pasti punya salah. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menyelamatkan diri-diri kita dari perbuatan kemungkaran yang telah kita lakukan dengan cara berbuat baiklah engkau. Bersegeralah beramal saleh, dikarenakan amalan saleh akan menghilangkan dosa-dosa yang telah lalu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang akan menghapus keburukan-keburukan, dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memperhatikan hadis ini, dia orang yang berakhlakul karimah kepada dirinya sendiri. Dikarenakan dia berusaha menyelamatkan dirinya dari azab Allah, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Berupaya agar tubuh yang kita cintai ini tidak mendapatkan azab dalam alam kubur sampai neraka. Dijaga, dirawat. Bukan hanya dengan mandi, pakai sabun, pakai minyak wangi, atau pakai wasen yang lainnya. Bukan itu saja cara merawat tubuh. Bahkan lebih dari itu, jaga tubuh kita masing-masing dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Hal ini dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama, bertemu dengan seorang yang sudah tua umurnya, 60 tahun. Kam mada min umrika, berapa umurmu telah berlalu wahai seorang bapak? Qala 60 sana. Umurku sekarang, kata sang bapak ini, 60 tahun. Terjadilah dialog, menyisakan dan mengeluhkan kondisi selama 60 tahun yang dijalani oleh sang bapak ini dengan berbagai macam kemaksiatan, dosa, kemungkaran, keburukan, kejelekan selama 60 tahun. Hadirin yang kemuliaan, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala seorang alim, memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada orang tua ini, yang kalau dia tidak segera memperbaiki diri, 60 tahun itu bukan umur yang pendek, panjang, dosa telah sekian lama dan banyak yang dikerjakan olehnya, yang harus dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka betul itu muslimin, nasihat itu sangat pendek, tetapi itu sangat bermanfaat. Beliau mengatakan kepada sang bapak yang sudah dalam keadaan menyadari kondisinya selama 60 tahun silam, nasihat tersebut tertulis dalam kitab Aina Nahnu Min Akhlaqi Salaf atau Jami' Ulum Al-Hikam karya Ibn Rajab. Beliau mengatakan, tuhsin fima baqiya tughfar fima mada. Masya Allah, kalimat yang pendek. Wahai sang bapak yang sudah dirundung dalam keadaan sedih mengingat perbuatan dosanya, dia tidak bisa disebut satu persatu karena dia lupa. Allah tidak lupa, malaikat telah mencatatnya. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Ternyata nasihat ini menggembirakan. Tuhsin fima dhabiya, engkau wahai sang bapak, berbuat baiklah pada sisa umurmu. Tidak tahu berapa tahun ke depan masih hidup. Setahun, dua tahun, tiga tahun, dua tahun, mungkin bulanan. Tuhsin fima dhabiya, berbuat baiklah engkau pada sisa umurmu yang akan datang ini ke depan. Tughfar fima mada, maka engkau akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Ucapan Fudail bin Iyad ini wahai kaum muslimin adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kami sampaikan, wa adbi'i sayyi'ata alhasanata. Ketika terjatuh pada kejelekan, segeralah beramal kebaikan setelahnya. Tamhuha, karena amalan kebaikan yang dilakukan setelah perbuatan kejelekan itu akan menghapus kejelekan yang telah lalu. Masya Allah. Walhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapa yang memperhatikan bimbingan Nabi, maka dia akan membawa rahmat untuk dirinya sendiri, kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Dialah orang yang menebar rahmat di lingkungannya dengan kebaikan, dan menebar rahmat pada dirinya dan keluarganya karena dia mengikuti bimbingan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qali hadza fastaghfir إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. yang ketiga dari nasihat Nabi alaihissalatu wassalam adalah wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin, berakhlak langkok terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik wahai kaum muslimin adalah diwujudkan dalam tiga hal. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tiga hal ini dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin. Akhlak manusia dengan manusia yang lain diwujudkan dalam tiga hal. Yang pertama, badlul ata, waqaful ada, wa bashashatul wajh. Yang pertama adalah diwujudkan dalam bentuk ketika bertemu dengan saudaranya, ketika bertemu dengan manusia yang lain dengan wajah yang berseri-seri. Ini memberikan kegembiraan tersendiri bagi saudara kita ketika kita bertemu dengan wajah yang terbuka, wajah yang tidak cemberut, wajah yang sumringah. Itu termasuk bagian dari akhlakul karim. Dan ini termasuk akhlak yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal an talqa haqad wajhul talik. Jangan engkau remehkan kebaikan apapun itu, walaupun itu adalah berbentuk engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu wajah yang berseri-seri. Yang kedua, badlul ata, suka memberi, memberikan makanan, minuman, bantuan finansial, mungkin barang-barang, atau bantuan tenaga, pikiran, bantuan nasihat, moral, maupun yang lainnya. Badul apa? Senang memberi. Hadirin yang dimuliakan, ketika seorang membantu orang lain, pertanyaannya, siapakah yang diuntungkan? Siapakah yang diuntungkan? Apakah yang diberi? Si A memberi kepada si B 50 ribu. Yang untung siapa ya kaum muslimin? Si B, dia dapat 50 ribu. La salah anda. Yang diuntungkan adalah si A yang memberi. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasmu dengan yang lebih baik dari hanya sekedar 50 ribu. Inna Allah fi 'anil 'abdi ma kana 'abdu fi 'an yahi. Allah akan membantu seorang hambanya tatkala hamba tersebut membantu saudara-saudaranya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang memperhatikan kebutuhan orang lain, peduli dengan orang lain, maka Allah yang akan memperdulikan, yang akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Ini dia ikut muslimin. Termasuk dalam hal ini adalah memperhatikan kesulitan-kesulitan yang diderita oleh saudara-saudara kita. Sulit ekonomi, sulit masalah rumah tangganya, kesulitan anak-anaknya, kesulitan. Kita usahakan untuk memudahkan kerepotan mereka. Man yassara ala muksirin, yassarahullahu yawmul qiyamah. Siapa yang memudahkan kerepotan-kerepotan orang-orang yang mengalami kesusahan, maka Allah akan mudahkan urusan dia. Masih teramat banyak dalil yang lain. Man faraja kurbatan min kurabi dunya, faraja Allah biha kurbat min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menyelesaikan problem saudaranya, membantunya, mengatasinya, maka Allah akan memberikan kelapangan dan kemudahan dalam menghadapi problematika kelak di yaumul qiyamah. Singkat kisah kaum muslimin, singkat kata yang membantu ini lah yang diuntungkan. Yang membantu tidaklah kurang hartanya, tetapi akan bertambah. Manakala sedekah minal, pemberian itu tidak akan mengurangi harta. Ini dia hukum muslimin. Bahkan Allah pastikan bersedekah itu akan menyebabkan harta itu berkembang dan membanyak. Yamhullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan hancurkan harta yang di situ ada ribanya. Wa yurbi sadaqat, dan Allah akan kembangkan harta yang dilakukan sedekah padanya. Hadirin yang kemuliakan, ada beberapa yang lainnya, namun karenanya adalah khutbah Jum'at yang tidaklah kita memperpanjang. Tetapi apa yang kami sampaikan oleh kaum muslimin, minimalnya menjadikan pelajaran bagi kita. Di antara bentuk rahmatil alamin, kita diajari bersikap kepada Allah sang pencipta kita agar bertakwa kepadanya dimanapun kita berada. Di antara rahmatil alamin agama Islam ini mendidik kita untuk berbuat baik kepada diri kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah mendidik kita untuk peduli dan memperhatikan berakhlakul karimah terhadap lingkungan-lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan tiga nasihat Nabi alaihi salatu wasalam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kerepotan duniawi dan ukhrawi, dan menyelamatkan kita dari azab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sirif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqq haqqan farzuqna ittiba'a, wa arinal باطل باطل فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.